Ikhfafidinasallahu'alaikum. Kita lanjutkan dua poin lagi dalam hari ini, insyaAllah. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, beliau katakan wa minas sunnah as-sam'u wa ta'atu li'aimatil muslimin wa umara'il mu'minin barrahum wa fajirahum. Termasuk dari sunnah mendengar dan taat kepada imam kaum muslimin dan pemerintah kaum mukminin, baik mereka baik maupun mereka buruk. Malam ya'muru bima'siyatillahi, selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, fa inna la tu'ata li ahadin fi ma'siyatillah, karena tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sunnah maksudnya minat tariqah yang muqabilil bid'ah. Kalau tidak demikian, khuruj dari pemerintah, membangkang pemerintah yang sah, itu minal bid'ah. Jadi sunnah di sini adalah sunnah yang lawan dari bid'ah. Sebagaimana tatkala beliau mengatakan wa minas sunnah dalam mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak demikian adalah bid'ah. Jadi membenci para sahabat sebagai i'tiqad agama itu bid'ah. Dan bahkan bid'ah kekafiran. Adapun memberontak pemerintah, menentang pemerintah yang sah sebagai wujud dari agama, tadayunan, itulah bid'ah. Bid'ah mufasyiqah. Dan bid'ah ada dua ya. Bid'ah mukafirah dan bid'ah mufasyiqah. Bid'ah mukafirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun bid'ah mufasiqah, bid'ah yang tidak keluar Islam tapi pelakunya fasik, dosa besar. Pelakunya sebagai orang fasik. Itu bid'ah mufasiqah. Nah, taat kepada pemerintah, kepada a'immatul muslimin, a'immah muslimin di sini, karena a'immah sebagai manusia kita dapatkan pada pelajaran Arba'in An-Nawawiyah, kadang dimaksudkan dengan apa? Pemerintah, kadang dimaksud dengan ulama. Maka lebih zahirnya pada perkataan beliau lah yang dimaksudkan pemerintah. Walaupun demikian juga bagi umat ini untuk taat kepada ulama'nya dalam taujihat mereka, untuk mengikuti bimbingan mereka, untuk berjalan sesuai dengan bimbingan dan petunjuk mereka, tidak keluar dari fatwa-fatwa para ulama. Tidak boleh lepas kendali dari kendali para ulama. Itulah yang benar sikap kaum muslimin. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus senantiasa merujuk kepada ulama yang mu'tabarah, yang memang berkompeten dalam menurunkan fatwa, tidak meminta fatwa kepada sembarang masyayikh, khususnya yang berkaitan dengan masalah umum bagi kaum muslimin, seperti fatwa jihad dan fatwa pengkafiran kepada seseorang dari oknum pemerintah misalnya dan lain sebagainya. Itu tidak dimintakan kepada sembarang masyayikh, sembarang ulama. Ada apa? Ulama-ulama yang tertentu yang mu'tabarah. Nah, di sini lebih khusus kepada pemerintah. Maka kemudian beliau sebutkan baik pemerintahnya itu baik maupun pemerintahnya buruk. Perangai pemerintahnya itu baik maupun buruk. Dan sudah dijelaskan kemarin bahwasanya yang dimaksud di sini dalam hal-hal yang mubah, kalau hal-hal yang merupakan wajib, maka kita laksanakan karena itu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ taat kepada Allah dan sekaligus juga taat kepada pemerintah. Kalau dalam hal yang maksiat maka tidak boleh, karena Allah harus lebih ditaati. Dalam hal yang mubah maka wajib untuk taat kepada pemerintah. Program-program pemerintah yang mubah yang dibebankan kepada umat ini untuk dikerjakan, untuk dilaksanakan, maka wajib bagi rakyat untuk mentaatinya. Walaupun dia harus kehilangan harta dan harus kehilangan tenaga demi pelaksanaan program pemerintah yang dibebankan kepada tiap individu rakyat, dan itu dalam perkara yang mubah. Tidak ada keharusan dari syariat, bukan perkara yang disunahkan oleh syariat dan juga bukan yang diwajibkan, hanya hal-hal yang mubah saja. Tapi pemerintah melihat itu baik demi kemajuan bangsa dan negara, demi ketenteraman bangsa dan negara, maka wajib bagi rakyat untuk mendukungnya, untuk melaksanakannya program tersebut. Ingat, kalau program tersebut program yang mubah. Adapun kalau program tersebut program kemaksiatan, kemudian dibebankan kepada individu rakyat untuk melaksanakan kemaksiatan tersebut, maka tidak ada kewajiban, bahkan harus kemudian tidak mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah kepada Allah dan Rasul dan pemimpin di kalangan kalian. Taat kepada Allah dan Rasulnya dalam sesuatu yang diperintahkan, baik perintah yang wajib atau perintah yang sunnah, dan untuk meninggalkan yang diharamkan atau meninggalkan yang dilarang, baik yang dilarang itu yang haram maupun yang makruh. Adapun yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tetapi kemudian waliul amr, pemerintah kalian memerintahkan kepada kalian, maka taatilah. Wa ulil amri minkum. Para ulama melihat pada ayat ini wa ulil amri minkum tidak diulangi wati'u ulil amri minkum, karena memang taat kepada ulil amri tidak mutlak sebagaimana taatnya kepada Rasul. Taat kepada Rasul mutlak, tidak ada pilih-pilih, tidak ada batasan. Semua perintah Rasul harus ditaati. Berbeda dengan perintah ulil amri, ada yang tidak harus taati, bahkan tidak boleh taati, yaitu dalam maksiat. Maka di sini ada perbedaan. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah, kemudian wa atti'ur rasul, dan tidak diulangi lagi wa ti'u ulil amri minkum, tapi wa ulil amri minkum. Karena ada perbedaan antara taat kepada ulil amri dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul sama persis dengan taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Adapun taat kepada ulil amri dibatasi dalam yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga berdasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, as-sam'u wat-tha'ah 'alal muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Faida umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. As-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat 'alal muslim, berbaiat bagi setiap muslim fima ahabba wa karihah. Wajib bagi setiap muslim dalam hal yang dia suka maupun dia benci. Malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Faida umira bimaksiatin, maka apabila dia diperintah untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada ketaatan dan tidak ada mendengar dan ketaatan. Dia harus menolak perintah tersebut, harus tidak mentaati perintah tersebut. Jadi walaupun pemerintah tersebut jelek sekalipun, tetap harus mentaatinya selama tidak bermaksiat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, illa man waliya alaihi walin faro'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah fal yakrohu ma ya'ti min maksiatillah walayansi anna yadan min ta'ati min ta'atin. Kecuali orang yang di kenakan kepadanya atau dipimpin oleh sebuah wali, oleh sebuah pemimpin, sementara dia melihat pemimpinnya sesuatu berupa kemaksiatan kepada Allah, maka dia benci kemaksiatan tersebut. Hendaklah dia membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh wali tersebut dari apa-apa yang dia bermaksiat kepada Allah, dan janganlah kemudian dia membangkang dari ketaatan. Dia benci kemaksiatan waliul amarnya, tapi tidak boleh dia membangkangnya. Dia harus tetap tunduk dan taat terhadap perintahnya yang bukan maksiat. Dan demikianlah perintah Allah dan Rasulnya di dalam mensikapi pemerintah waliul amr yang menjadi memegang urusan kaum mukminin dalam urusan dunia mereka, untuk ketertiban, keamanan dan keteraturan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping hadis Nabi tersebut dalam riwayat Muslim yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang memberontak kepada pemerintah bagaimanapun kondisi pemerintah tersebut, juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari Muslim, beliau berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina. Kami telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam kami merasa bersemangat maupun kami merasa benci, baik dalam kondisi sulit maupun kondisi mudah. Walaupun pemimpin tersebut lebih mementingkan diri mereka sendiri, diri sendiri dibandingkan kepentingan kami. Wa alla nunazia al-amra ahlau, dan untuk tidak menyelisih perintah ahlinya. Illa antara kufran bawahan, kecuali kamu melihat pada pemimpin tersebut kufran bawahan, kekafiran yang jelas, yang tidak samar-samar lagi bahwasanya dia kafir. Indakum fihi minawli burhan, kamu memiliki hujjah, memiliki keterangan dari Allah SWT, punya dalil yang kuat yang meyakinkan bahwasanya apa yang telah dilakukannya adalah merupakan kekafiran yang tidak meragukan lagi. Tadi sebagaimana saya sampaikan, kalau pemerintahnya kafir, dengan kafir yang jelas-jelas yang tidak ada kesamaran lagi, telah terpenuhinya syarat dan tidak adanya penghalang untuk dikafirkan, ini baru batasan boleh untuk keluar, untuk membangkang, untuk kemudian memberontak. Namun pelaksanaannya itu tetap kembali kepada kekuatan. Kalau mempunyai kekuatan untuk bisa mengganti dengan pemerintah yang muslim, dengan waliul amr yang muslim, maka lakukanlah. Namun kalau tidak memiliki kekuatan, maka hanya menimbulkan madarat yang lebih besar dibandingkan manfaat yang akan didapatkan. Maka bersabar di bawah kekuasaan orang kafir itu lebih baik dibandingkan mengganti penguasa yang kafir menjadi muslim kalau kemudian tidak memiliki kekuatan. Syekh Muhammad bin Sulaiman menggambarkan kalau kemudian orang kafir pemimpinnya memiliki senjata tank, pesawat tempur dan lain sebagainya, sementara kamu cuma punya pisau dapur, maka ya, jangan kemudian mati konyol dengan memberontak pemerintah yang kafir tersebut. Itu bukan jihad, tapi bunuh diri. Memberontak pada pemerintah sementara, ini kalau pemerintahnya betul-betul pemerintah kafir ya. Antara kufron bawahan wa indakum min awli burhan, apalagi belum jelas tentang kekafirannya. Jelas-jelas pemerintahnya tidak diragukan lagi pemerintah kafir. Untuk kemudian memberontaknya mengganti sebagai dengan pemimpin yang muslim, itu pun disyaratkan kekuatan. Tanpa memiliki kekuatan yang secara perhitungan manusiawi mampu untuk mengalahkan, minimal kekuatannya itu separuh. Minimal. Kalau sudah kurang dari separuh, itu jangan melakukan perlawanan. Bukan dari sisi jumlah saja ya, separuh dari sisi cara penilaian secara keseluruhan, kualitas persenjataan, persediaan tentaranya, jumlahnya dengan tentara pemerintah kafirnya tersebut, kemudian perlengkapan senjatanya, itu kalau ditimbang-timbang itu memiliki minimal separuh kekuatan. Karena Allah katakan bahwasanya kekuatan orang mukmin itu bisa mengalahkan orang kafir kalau kemudian tentunya dia bersabar ya, dengan dia bersabar dengan jumlah separuh dari kekuatan orang kafir. Dan ingat, ketika ayat tersebut turun, ayat musabarah, ayat untuk bersabar, itu turun tentunya persenjataan yang dimiliki sama ya, antara pasukan Rasulullah dan para sahabatnya dengan pasukan orang kafir itu sama dari sisi secara fisiknya dan juga persenjataan yang dimilikinya sama. Kemudian Allah tetapkan wa in minkum isruna sabiruna wa in minkum miatun sabiratun yagribu miataini biidnillah. Kalau kamu memiliki kekuatan 100, kamu mampu mengalahkan 200 dengan izin Allah Ta'ala. Jadi separuh. Sebelumnya itu 1:10. Sebelumnya. Tatkala awal-awal para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuatan iman yang lebih dahsyat, itu berbanding 10. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 10, musuh 100, jadi 20 dengan 200. Wa minkum isruna sabiruna yaglibuna miatain. Kalau kamu ada 20 bersabar, mampu mengalahkan 200. Itu di awal waktunya. Namun kemudian ada kelemahan iman dalam diri kaum mukminin berikutnya. Maka diperingan 1:2. Demikian juga hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun, kelak ada pada kalian pemimpin yang kalian kenali dan kalian ingkari. Jadi kalian akui mereka berbuat baik, dan juga ada yang kalian akui mereka berbuat mungkar. Faman angkara faqad bari'a, barang siapa yang dia mengingkari sesuai dengan batas kemampuannya, maka dia telah bari'a, telah terbebas, telah beban untuk pengingkarannya, dia telah terbebas dari dosa. Wa man kariha faqad salima, dan barang siapa yang membenci kemungkaran tersebut, maka dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba, namun orang yang ridho dan yang mengikutinya dalam kemaksiatan tersebut, ridho terhadap kemaksiatan, apalagi kemudian sampai mengikuti kemaksiatan tersebut, ridho kemudian mengikutinya. Qalu afala nuqatiluhum, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita memerangi mereka? Kita perangi saja mereka itu yang berbuat mungkar tersebut. Qala la, Rasul menjawab, jangan. Ma sallu, selama mereka masih sholat. Ma la ma sallu, jangan selama mereka masih sholat. Maka dari ayat ini, dari hadis ini jelas larangan untuk melawan pemerintah yang zalim, dan di antara bentuk perlawanan kepada pemerintah yang zalim baik secara fisik maupun secara lisan. Jadi orang yang mengumbar kedoliman pemerintah di mimbar-mimbar ini termasuk bentuk-bentuk pertentangan, perlawanan kepada pemerintah yang menyelisih manhaj yang hak, manhaj yang benar. Pengingkaran kepada polisi pemerintah yang tidak benar semestinya dilakukan dengan nasihat, yaitu datang empat mata, dan tidak dilakukan di mimbar-mimbar di hadapan rakyat. Itu hanya akan memanas-manasi rakyat, dan kemudian akhirnya rakyat memberontak dan tidak mau tunduk kepada pemerintahnya, dan dampaknya kekacauan dan kekisruan di tengah-tengah masyarakat, dan madrotnya lebih besar dibandingkan dari membiarkan pemerintahnya tetap dalam keadaan apa yang dilakukannya. Yang benar adalah dengan melakukan nasihat empat mata, tentunya bagi orang-orang yang punya akses kepada pemerintah. Dan dari hadis riwayat Muslim yang dibaca terakhir ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan sholat adalah merupakan kufrun bawah, karena Nabi di atas menjelaskan illa antara kufrun bawah, kecuali kamu melihat ada kekafiran yang sangat nyata, yang jelas dan gamblang pada pemimpin tersebut. Dan dalam hadis ini, jangan selama kamu melihat sholat. Kalau sudah tidak sholat, maka boleh. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat merupakan kufrun bawah, kekafiran yang jelas. Karena tidak boleh memerangi karena masih sholat. Mafhumnya kalau sudah tidak sholat silakan perangi. Di hadis yang di atas, jangan diperangi sehingga kamu melihat kufur bawah. Meninggalkan sholat boleh memerangi, berarti meninggalkan sholat merupakan kufrun bawah, kekafiran yang jelas dan gamblang. Demikian ikhwafidin asallallahu yakum. Mazhab yang hak di mazhab Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan hukum ketaatan kepada pemerintah yang zalim. Mudah-mudahan ini jelas bagi kita semuanya dan membuat kita terbentengi dari firqah-firqah yang menyimpang, yang menghalalkan pemberontakan kepada pemerintah dari berbagai macam gerakan-gerakan Islamiyah yang marak dengan aksi tafjir, pengeboman di sana sini, dan aksi pembeberan aib pemerintah di hadapan masyarakat dengan atas nama membela agama, atas nama pelaksanaan agama, atas nama sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Inilah bid'ah. Karena bid'ah melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, namun dia merasa dengan itu sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeda orang yang melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan dan dia meyakini itu dosa dan kemaksiatan, maka ini pelaku maksiat dan bukan pelaku bid'ah. Maka orang yang memberontak pemerintah karena ingin kepentingan duniawi misalnya, maka ini pelaku maksiat. Tapi orang yang memberontak pemerintah karena untuk menegakkan agama, inilah pelaku bid'ah. Orang yang mendengarkan musik untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini mubtadi, pelaku bid'ah. Orang yang mendengarkan musik untuk bernikmat-nikmat, ini pelaku maksiat. Dan di sana ada orang yang menggunakan musik untuk berdakwah, maka ini mubtadi, al-bid'ah. Dan di sana ada orang yang memanfaatkan musik untuk kemudian bersukaria, ini pelaku maksiat. Dan demikianlah seterusnya. Di sana ada orang yang berzina dengan atas nama agama, ini adalah mubtadi. Dan di sana ada orang berzina karena syahwatnya, makin adalah pelaku maksiat. Dan demikian seterusnya. Orang yang menjadikan kedurhakaan kepada Allah sebagai pendekatan agama, pendekatan diri kepada Allah, ini mubtadi, al-bid'ah. Dan orang yang melakukan maksiat dan dia mengaku dia bermaksiat dan berdosa di hadapan Allah Ta'ala, dan dia merasa dengan itu menjadi jauh dari Allah Ta'ala, maka ini pelaku maksiat. Dan oleh karena itulah jenis bid'ah lebih bahaya dibandingkan jenis maksiat ditinjau dari sisi ini. Maka ikhwafidin rasulullah yakum, insyaAllah besok kita lanjutkan tentang bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah kepada bid'ah dan ahlinya. Mudah-mudahan dengan demikian lebih jelas lagi bagi kita madhab ahlu sunnah wal jamaah dalam seluruh sisi. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan. Ustaz, tadi Ustaz katakan Khadijah meninggal tahun 10 Hijriah dan Zainab binti Khuzaimah tahun 4 Hijriah. Setahu ana, Rasulullah tidak pernah menikah dengan orang lain ketika masih bersama Khadijah. Tapi kok meninggalnya lebih dulu Zainab? Mohon penjelasan. Asanti barakallahu fiik atau asanta barakallahu fiik. Berarti ada kekeliruan redaksi. Rasulullah tidak pernah memadu Khadijah radhiyallahu anha. Coba kita cek ya, di mana letak kesalahannya. Saya membaca dan apa, duhul dhin, tidak ingat kalau ya, dampak dari itunya menjadi salah. Yang salahnya pada wafatnya Khadijah mestinya. Iya, yeah, jadi Khadijah yang kelirunya. Jadi Khadijah wafat tahun 10 10 dari masa kenabian. Jadi kelirunya di situ, afan ya. Beliau wafat pada tahun 10 dari 10 setelah masa kenabian, sebelum Mi'raj. Itu salahnya saya. Jadi dilihat tahunnya. Padahal sudah saya urek-urek juga kalau enggak percaya ini. Tapi tetap saya baca 10 Hijriah. Kalau dicetakannya ditulis 10 Hijriah, sudah saya coret Hijriahnya. Namun tadi ya demikianlah manusia. Jadi 10 minal bi'sa. 10 setelah masa 10 tahun setelah masa kenabian, sebelum Mi'raj. Dengan demikian maka jasa ilah atau jasa kulatas koreksinya. Ustaz, ada seorang teman saya yang ketika sholat berjamaah imamnya isbal, kemudian dia mengulangi sholatnya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hal ini? Bagaimana jika kita didolimi oleh pemerintah, apakah kita boleh melakukan perlawanan? Untuk pertanyaan pertama, salah dia kalau mengulangi sholatnya. Jadi sholat di belakang orang yang musbil tidak membatalkan sholat. Dan ingat, kalaupun kemudian hadis innallaha la yaqbalu salata musbilul izar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna tidak menerima banyak ya. Makna tidak menerima banyak. Itu pun kalau hadisnya sahih. Ulama sendiri berisi pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Itu satu. Terkadang kalau hadis itu sahih, makna tidak menerima itu banyak. Bisa jadi termasuk dalamnya adalah Allah tidak memberikan pahala orang yang sholat sementara dia musbil pakaiannya. Tapi tidaklah mengangkat pakaian dari mata kaki, khususnya di sini laki-laki maksudnya, itu merupakan syarat sahnya sholat. Sholatnya sah walaupun dia berdosa dengan isbalnya. Dan juga tidak dipahami bahwasanya di sini apa larangan isbal itu tatkala hanya dalam sholat. Larangan isbal itu mencakup dalam seluruh keadaan bagi laki-laki. Bahkan isbal bagi perempuan pun tidak boleh, yaitu melebihi dari satu dira delnya, apa namanya dalam bahasa Indonesia-nya, ekornya. Itu lebih dari satu dira, seperti pakaian pengantin. Itu isbal bagi perempuan, haram hukumnya. Pakaian pengantin, gaun pengantin itu loh yang ekornya ditarik. Nah, itu isbal bagi perempuan. Perempuan maksimal satu apa? Hasta ya. Tinggal ulama bersih pendapat, satu hasta dari nisfu sak, dari apa? Setengah betis, atau satu hasta dari apa? Mata kaki. Karena pakaian orang mukmin ini susah, atau pakaian laki-laki ya di atas mata kaki. Kemudian Asma bertanya, bagaimana dengan wanita? Kalau begitu apa? Bagaimana dengan wanita? Tambahkan satu siber, satu apa namanya, satu jengkal. Kemudian kalau begitu masih tersingkap, kalau cuma ditambah satu jengkal, kalau begitu tambah satu dirok, tambah satu lengan supaya tidak tersingkap. Itu maksimal. Lebih dari itu isbal bagi perempuan. Maka gaun pengantin adalah pakaian isbal bagi perempuan. Adapun laki-laki adalah di bawah mata kaki, itulah isbal. Adapun pas mata kaki belum isbal. Maka kalau yang merasa malu untuk mengangkat di atas mata kaki, ya dipaskan ya, pas mata kaki. Itu belum isbal. Yang bagus nisfu sak, itu pakaian mukmin laki-laki. Ini setengah betis. Jadi kalau yang masih apa, khawatir disindir sana sindir sini, ya dipaskan mata kaki saja, jangan diturunkan. Wa ma asfala minal ka'bain fa finnar. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dan sesuatu yang di bawah mata kaki maka berada dalam neraka. Ini menunjukkan termasuk dosa besar isbal. Kemudian terkait dengan kalau didolimi pemerintah, apakah kita boleh melawan, melawan perlawanan? Tidak boleh. Harta merantas, harta kita ambil, ya, serahkan, silahkan, dan tidak boleh melawannya. Perlawanan akan menimbulkan kekacauan, kekisruan. Bersabar atas kedoliman pemerintah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, walaupun mereka mencambuk punggung-punggung kalian karena kebengisan dan kedoliman pemerintah tersebut, maka tetap tunduk dan taati pemerintah tersebut dan jangan melawannya, jangan menentangnya. Kalaupun seandainya mereka mencambuk punggung-punggung kalian sebagai gambaran kebengisan penguasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah jika kita tidak mentaati peraturan yang dibuat pemerintah seperti peraturan lalu lintas, maka kita akan berdosa termasuk di dalamnya? Tentunya sesuai dengan kadar yang kerusakan yang ditimbulkan, kekacauan yang ditimbulkan, maka sekadar demikianlah besarnya dosa kita. Maka ya termasuk dalamnya peraturan pemerintah lalu lintas traffic light dibuat untuk ketertiban, keamanan, maka patuhilah. Dan jangan sering-sering melanggar. Bahkan saya dengar dari yang pernah hidup di Saudi, mas saya seperti saya dan sebagainya sering mengingatkan di mimbar karena masyarakatnya cuek dengan apa traffic light. Jadi diterjang saja, akhirnya tumbrukan sana sini dan itulah apa kekacauan. Kalau lampu merah hijau enggak dipatuhi, apa yang terjadi? Kekacauan. Dan ini demi perlindungan nyawa. Maka taatilah dalam hal mubah. Bahkan ini mubah dan kebaikan demi tertibnya lalu lintas. Pemberontak yang hampir menguasai pemerintah, apakah diperintahkan lawannya? Ada pemberontak apa di sini ya? Yang jelas tidak boleh memberontak pemerintah kecuali pemerintahnya kafir dan dengan syarat yang harus terpenuhi. Tidak mentang-mentang pemerintahnya kafir berarti boleh memberontaknya. Ada syarat yang lainnya lagi, itu yang harus diperhatikan. Maka jangan berpikir tentang memberontak pemerintah, pikirkanlah tentang bagaimana baiknya pemerintah. Karena hakikatnya pemerintah itulah hasil dari kondisi rakyat. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'd. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'd. Demikianlah kami berikan kekuasaan kepada orang-orang zalim itu, orang-orang zalim juga. Maka kalau mau memperbaiki pemerintah, cukup dengan atau jalan yang lebih cepat adalah perbaikilah kondisi masyarakatnya. Dan ini kita termasuk ikut andil dalam perbaikan bangsa dan negara. Jadi jangan dikira orang yang tidak ikut campur sama sekali dalam program apa hiruk pikuk politik dari parlemen, pemilu dan sebagainya, sama sekali tidak mau sama sekali ikut campur, bukan berarti mereka tidak peduli dengan nasib umat. Justru bisa jadi mereka yang lebih punya perhatian kepada nasib umat, tatkala lebih memilih pada perbaikan kultural katanya. Tatkala saya datang ke KPU untuk ya, menyatakan bahasnya bagaimana kalau tidak ikut saja, oh tidak apa-apa. Dan tidak ikutnya tidak berarti tidak ikut andil dalam perbaikan pemerintah. Iya, karena semua yang tidak harus mengikuti perbaik apa membaiki kondisi, memperbaiki kondisi yang ada dengan harus gitu. Itu dengan istilah perbaikan kultural kata dia. Ini ketua KPU apa? KPU ya. Jadi maka enggak usah ikut campur. Walaupun ada fatwa yang membolehkannya, maka enggak usah. Biarkan saja. Itu urusan mereka yang gila dengan kekuasaan dan yang lain sebagainya. Karena apalagi kemudian masuk parlemen lebih mengerikan lagi. Karena kejujuran hati, ketakwaan itu masih amat sangat jauh dari kita. Maka terlibas kondisi yang ada itu jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan membawa perbaikan. Atau bahkan sejak semula sesungguhnya apa tidak tulus niatnya. Dengan bekal yang sangat minim, maka kehancuran yang lebih dimungkinkan dibandingkan apa sudah tidak memperbaiki negara sama sekali, tapi justru kehancuran iman yang akan kita dapatkan. Maka perbaikilah diri, kemudian perbaikilah individu masyarakat yang ada. Maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita penguasa yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.